Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tapi pada pertemuan terakhir kita sudah membaca tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam kriteria sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Dan telah dinukil pula pada penjelasannya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan petikan dari kalam Al-Imam Malik ibn Anas bahasanya istiwa ini perkara yang maklum, maklum maknanya. Mereka yang memahami bahasa Arab maka akan memahami makna istiwa. Adapun terkait dengan kaifiyah, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, ini perkara yang majhul karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakannya kepada siapapun dari hamba-hambanya. Kemudian Al-Imam Malik ibn Anas juga menerangkan bahwa al-imanu bihi wajib. Maksudnya beriman dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala ini ada perkara yang wajib karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakannya. Maka wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian beliau nyatakan was-su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang yani kaif, bagaimana istiwanya, ini adalah perkara bid'ah. Para ulama yang datang setelah Al-Imam Malik menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik ini merupakan kaidah yang berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dinamakan dengan sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Berlaku pada seluruh sifat tersebut apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki tangan sebagaimana dalam firman-Nya bal yadahu mabsutatan, maka ya, tangan ini sesuatu yang maklum di dalam bahasa Arab yad. Adapun bagaimananya ini perkara yang majhul karena Allah tidak memberitakannya. Kemudian beriman bahwa Allah memiliki tangan ini wajib karena Allah telah memberitakannya. Adapun mempertanyakannya ini perkara bid'ah. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa aqwal dari para imam yang empat berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala dan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Hal ini perkara yang penting dikarenakan umat Islam mereka dengan berbagai keadaan mereka menisbatkan diri-diri mereka sebagai para pengikut imam yang empat ini, ya termasuk di negeri kita mereka mengaku sebagai pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i yang bersamaan pada realitanya. Ya, dari tokoh-tokoh yang ada yang menisbatkan sebagai ahlu sunnah ya, menyatakan secara tegas bahwa dalam masalah fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i adapun dalam masalah akidah mengikuti mazhab ya, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ya. Jadi hal yang sangat-sangat aneh dalam perkara cabang mengikuti Imam Syafi'i Namun dalam perkara pokok di dalam agama ini, ya, mengikuti selainnya. Seakan Imam Syafi'i tidak memiliki akidah yang pantas untuk diikuti. Bersamaan kita mengetahui bahwa akidah yang diikuti oleh mereka sendiri, ya, senyatanya bukan akidah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, karena beliau sendiri sudah meninggalkan akidah itu dan kembali kepada akidah Ahli Sunnah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari Al-Imam Abu Hanifah, ya, secara urut berdasarkan senior, ya, senioran yang terdahulu dari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Abu Muti Al-Balkhi di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, beliau salah seorang ulama dari Hanafiyah, di mana kitab Al-Fiqhul Akbar, ya, sebagian ulama menisbatkan ini kitab Al-Imam Abu Hanifah, namun ya, kenyataannya ini adalah ta'lif dari Al-Balkhi. Beliau menyatakan, sa'altu Abu Hanifah amman qala, aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang seseorang yang mengatakan la a'rifu rabbi fis sama au fil ard, aku tidak tahu apakah Rabbku berada di atas, ya, di atas langit ataukah di bumi, aku tidak tahu. Ungkapan semisal ini juga pernah, ya, saya dengar langsung seorang yang, ya, di tengah masyarakatnya, jadi kan tokoh-tokoh agama, ketika kami menjelaskan tentang prinsip, ya, akidah Ahlussunnah tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan, kalau saya sebatas saya meyakini Allah ada, adapun di mananya saya tidak tahu, yang jelas Allah ada. Baik. Apa jawaban Al-Imam Abu Hanifah ketika ditanyakan tentang seorang yang menyatakan demikian, saya tidak tahu Rabb saya itu berada di atas langit atau di bumi. Qala, kata beliau rahimahullah, qad kafara, ya, dia telah kafir. Li'anna Allah Azza wa Jal yakul, karena Allah Azza wa Jal menyatakan Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa wa arshuhu fauqa sab'i samawatihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal telah menyatakan Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa, sedangkan arshnya, ya, arsh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh langitnya yang 7 lapis. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi. Jadi Al-Balkhi bertanya lagi kepada Imam Abu Hanifah. Innahu yakul, sesungguhnya dia menyatakan alal arsistawa, bahwa Rabbnya di atas arsnya, ya, istiwa. Ini berdasarkan ayat ini. Walakin la yadri, tetapi dia tidak tahu al arshu fis sama'i au fil ard, apakah arsh itu berada di atas langit, ya, ataukah di bumi. Jadi bagaimana ini ditanyakan kepada beliau, kalau dia mengakui bahwa Allah di atas arsh, tapi dia tidak tahu apakah arsh itu di atas langit atau di bumi. Faqala, maka kata Al-Imam Abu Hanifah, idza kana ankara annahu fis sama kafar, jika dia mengingkari bahasanya arsy itu berada di atas dan di atas langit, maka dia kafir. Li annahu ta'ala a'la 'iliyyin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, ya, seluruh, yakni yang ada di atas sana. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal, dikarenakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Hamba-hambanya berdoa dalam keadaan mereka meyakini Allah di atas, ya, la min asfal, bukan di bawah. Sebagainya termasuk ya di antara hikmah dari apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba sujud, ya, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, meyakini bahwa yang dia sujud kepadanya, ya, berada di atas di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Dan tentu dalam hal ini hukum kufur yang dimaksud ini takfir yang sifatnya umum, bukan ta'yin, karena kita mengetahui ya bahwa faktor bi'ah, lingkungan, ya, seseorang sangat mempengaruhi, ya, terkait dengan permasalahan ini. Sebagai contoh misalnya, kita mengetahui Al-Imam Nawawi, demikian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumullah, ketika mereka hidup di tengah lingkungan Al-Ash'ariyun, ya, yang tersebar di masa mereka ilmu kalam, dalam keadaan mereka sudah berupaya untuk bagaimana, yakni berupaya keras mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pengaruh lingkungan ini menjadikan mereka terbawa pemikiran-pemikiran Asy'ariyah dalam masalah akidah. Demikian juga terkait dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Seorang yang hidup di lingkungan yang berpemahaman Asy'ariyah, ya, sangat mungkin untuk tidak mengetahui akidah yang benar ini. Jadi kaitannya dengan takfir yang sifatnya muayyan, maka di sini perlu untuk terpenuhi syarat-syarat dan hilangnya dari orang tersebut penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Namun sekali lagi, mengingkari ya kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya, mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, ini adalah keyakinan kufur. Berikutnya perkataan Al-Imam Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Masail Al-Imam Ahmad. Ini pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Al-Imam Ahmad. Al-Imam Malik menyatakan, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, yani di atas. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di setiap tempat, dimanapun ya tempat itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan mengetahui semua yang ada padanya, baik zahir maupun batinnya. Lafadz fis sama di dalam ayat Al-Quran, seperti pada ayat Amin tumang fis sama, dijelaskan oleh para ulama, jika fi ya ini sesuai dengan makna asalnya, ya, maka as-sama itu maksudnya adalah al-ulu. Al-ulu, jadi berada di atas. Kemudian kalau as-sama yang dimaksud adalah bangunan, maka fi maknanya ala, ya, maknanya ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, ya, yang tujuh lapis, bahkan ya di atas arsy-Nya, ya, sehingga tidak ada dalam hal ini kesan bahwa langit meliputi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Besar. Kita mengetahui bahwa kursi Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas itu mau di qadamain, bahwa kursi Allah, ya, tempat kedua kaki Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, luasnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala itu seluas seluruh langit dan bumi. Sehingga kalau kursi Allah subhanahu wa ta'ala demikian luas, tidak mungkin bisa diliputi oleh langit. Lebih-lebih lagi arsy Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Di mana Ibnu Abbas juga menerangkan bahwa permisalan antara arsy Allah Subhanahu wa taala atau kursi Allah dengan arsy-Nya ya seperti permisalan sebuah gelang besi yang dilemparkan di tengah padang yang luas. Ini perbandingan antara kursi Allah dengan arsy-Nya. Sehingga ya tentu langit yang 7 lapis lebih tidak mampu lagi untuk meliputi arsy Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Allahu Akbar. Sehingga sekali lagi makna as-sama ya di sini jika fi sesuai dengan makna asalnya maka berarti al-ulu, Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian berikutnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan kalam beliau dalam kitab Al-Ulu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aitu 'alayha alladziina ra'aituhum mithlu Sufyan, yani Sufyan ibn Uyainah wa Malik wa ghairihima." إقرار بالشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في السماء في سمائه. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapat atau perkataan dalam as-sunnah, as-sunnah di sini ya yakni ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku berada di atasnya dan demikian pula yang aku lihat berada di atasnya ya, dari kalangan para ulama semisal Sufyan, Sufyan ibn Uyainah, di mana ini termasuk di antara guru-guru Al-Imam Syafi'i selain Imam Malik. Demikian juga Al-Imam Malik dan selain keduanya. Bahasanya as-sunnah adalah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Ini keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang semestinya sekali lagi Asy-Syafi'iyah ya meyakini demikian sebagaimana keyakinan imamnya. Kemudian berikutnya perkataan Al-Imam Ahmad. Disebutkan dalam kitab I'tiqad Al-Imam Ahmad karya Al-Imam Abdul Wahid Ibn Abdul Aziz At-Tamimi. Beliau menyatakan, "Inna Allah Azza wa Jal mustawin 'alal arshil majid." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal beristiwa di atas arsy-Nya yang mulia. Huwa, yani al-istiwa, al-ulu wal-irtifa. Bahasanya istiwa, maknanya adalah tinggi ya, dan di atas. Walam yazalillahu ta'ala aliyan rafi'an qabla an yakhluqa arsyahu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tinggi di atas ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy-Nya. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa arsy merupakan makhluk yang pertama ya, sebagian berpendapat bahwa makhluk yang pertama al-qalam ya, berdasarkan hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sekali lagi kata Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa tinggi dan di atas sebelum Allah menciptakan arsy-Nya, yang Allah beristiwa di atasnya. Fa huwa fawqa kulli syai'in wal 'ali 'ala kulli syai'in. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu, tinggi di atas segala sesuatu. Wa innama khassallahu al-arsha li ma'nan fihi yukhalifu sa'ir al-ashya. Hanyalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan arsy-Nya, yakni untuk beristiwa, ya, di atasnya untuk suatu makna yang khusus yang berbeda dengan seluruh hamba-Nya yang lain. Sehingga yang terkait dengan istiwa, ya, kita menetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, ya, tidak diidhofahkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Tidak boleh seorang menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas bumi. Ya, meskipun kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan terkait dengan istiwanya di atas arsy-Nya. Tapi ini keyakinan para imam yang empat berkaitan dengan dua sifat ini, yakni sifat al-ulu dan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kita memiliki keyakinan atau akidah yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sebagaimana diingatkan oleh para ulama bahwa banyak di kalangan para ulama yang mereka memiliki keluasan ilmu, namun tidak diberikan taufik untuk berada di atas akidah salaf, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.